Kemudian Buya, ini kita ke pertanyaan selanjutnya dari sahabat radioku yang ada di Purbalingga. Pertanyaannya seperti ini, Buya. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mohon izin bertanya, katanya bagaimana hukumnya puasa orang yang tidurnya selama 350 tahun seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surah Al-Kahfi, Buya. Baik, kebetulan syariat puasa Ramadan belum ada. Jadi mereka ada syariat sendiri. Syariat puasa Ramadan belum ada, jadi mereka punya syariat sendiri. Jadi intinya kalau orang tidur puasanya sah, kan kita bicara tentang tidur. Tidur sehari, enggak ada tidur 350 hari zaman ini pun sudah tidak ada. Itu adalah kisah terjadi pada Ashabul Kahfi dan kisahnya sudah selesai. Adapun syariatnya adalah syariat saat itu, syariat Nabi yang dianut waktu itu. Jadi bukan syariat Nabi Muhammad SAW. Belum ada puasa Ramadan khusus seperti itu. Seperti saat ini enggak ada. Baik.